Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, buat julung-julung kalinya Negeri Serambi Mekah, Kelantan Darun Naim, Kerajaan Negeri Kelantan menampilkan seorang tokoh yang begitu hebat. Namanya sudah dikenali bukan saja di Malaysia, bahkan hampir di seluruh di negara-negara umat Islam yang lain, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad. Untuk itu, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad bagi menyampaikan pidato beliau yang bertajuk Tegakkan Islam, Tanggungjawab Ummah. Dijemput dan dipersilakan. Katakan kibarkan bendera, kibarkan bendera, kibarkan bendera. Takbir, takbir, takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Kelantan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, alim ulama, ashabul fadilah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah boleh diibaratkan cawan, maka petang tadi dia sudah penuh berisi dengan air oleh sahibul fadilah al-mukarram Al-Ustaz Azhar Idrus. Kemudian selepas maghrib tadi dipenuhkan lagi dengan air ilmu yang menyejukkan sahibul fadilah Al-Ustaz Ahmad Dasuqi hafizahullah wa saddada khutah. Cawan gelas sudah penuh, maka tiba masa Ustaz Abdul Samad, tinggal tumpahnya saja lagi. Jadi kalau nampak kawan nanti di sebelah tertidur tumpah air liur, maklum sajalah. Tapi insyaallah tidak ada yang lebih, kerana ini adalah negeri yang dikenal dengan ilmu sebelum daripada yang lain. Ini adalah negerinya para murabbi dan ulama. Dulu ada semua kerajaan bernama Mempawah. Negeri itu terletak di Kalimantan. Mufti terakhirnya bernama Syekh Abdul Rahman Ibn Hussein Al-Kalantani. Al-Kalantani makna Kelantan. Satu negeri lagi dikenal seorang ulama bernama Syekh Idris Al-Marbawi. Siapa yang tak kenal dengan kamus Al-Marbawi? Semua orang-orang Melayu yang belajar Islam bahasa Arab, dia tahu makna Al-Quran dan hadis dari kamus Al-Marbawi. Dari mana ini orang berasal? Dari negeri Melayu. Tapi ada yang terlupa bagi setengah orang, ini ulama besar daripada Universiti Al-Azhar Kaherah, tapi belajar pertama kali dari seorang ulama bernama Tok Kenali Al-Kalantani, orang Kelantan. Apakah sampai hari ini negeri Kelantan masih menghasilkan ulama? Ya, 40 lebih pondok-pondok. Dan petang tadi saya mengunjungi, melawat salah satu pondok, yaitu pondok Al-Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah. Maka mereka yang tadi belajar nahu, saraf, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, badi, fiqh, usul fiqh, mazhab Syafi'i, aqidah Asy'ari, tasawuf Junan Al-Baghdadi, Abu Amin Al-Ghazali, mereka lah yang akan tetap menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takbir. Jadi tajuk kita malam ini, tegak Islam adalah tanggung jawab ummah. Kalau ada orang yang meragukan Islam di akhir zaman akan tumbang, maka perlu dia menonton acara kita malam ini supaya dia tahu 100,000 orang berkumpul di stadion Sultan Muhammad IV. 100,000. Dari mana Ustaz tahu 100,000? Sebab tadi saya dengar ada menyebut 100,000. Bila tak percaya, hitung kiralah sendiri. Semua yang datang ini adalah buah daripada dakwah para murabbi di masa yang lalu. Mereka yang menanam benih itu, mereka yang menyiramnya dengan ilmu, hari ini dia sedang berbunga. Bunga itu dipetik oleh Abdul Somad yang datang dari bumi Melayu, Sumatera, Indonesia. Hanya saja ketika dia memetik bunga itu, gambarnya diambil lalu kemudian diupload dalam www.facebook.com. Semua orang berkata, oh, jamaah Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka tak tahu, dia hanya memetik bunganya saja. Siapa yang menanamnya? Siapa yang menyiramnya? Siapa yang memupuknya? Itulah para murabbi-murabbi kita. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Apa yang dapat kita balaskan untuk mereka? Kalau sanggup mampu menghatamkan Al-Quran, apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa in khatimul Quran, kalau mereka mampu menghatamkan Al-Quran, bacakan Al-Quran, hadiahkan pahalanya untuk mereka. Kalau tak mampu baca Al-Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran yasin. Tak mampu baca Quran, bacakan Yasin. Yasin pun tidak sanggup, maka yang paling rendah, Ummul Quran Al-Fatihah. Itulah yang tadi kita diajak oleh yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, mengajak kita membacakan Al-Fatihah untuk para pendahulu merabbi. Al-Quran tidak juga sanggup, Yasin tidak mampu, Al-Fatihah, Al-Fatihah pun tak mampu, mati sajalah. Apa yang dapat kita balaskan untuk mereka yang sudah menunjukkan kita mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih? Tertulis di bahu, tertulis di dada para mereka yang menjemput saya, laulal murabbi ma'araftu rabbi, kalaulah bukan kerana murabbi, kami takkan kenal Tuhan kami. Siapa yang mengenalkan kita? Mereka yang sudah berjasa. Apa balasan Allah untuk mereka? Dalam Sahih Muslim dikatakan, idza matal insan, manusia mati meninggalkan dunia, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang ingin kau tinggalkan? Di Quran semua nama ada. Fir'aun ada, Qarun ada, syaitan ada, iblis pun ada. Tapi nama yang baik, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Sudah banyak negeri yang dijalani, belum pernah lagi berkenalan dengan orang. Kenalkan Ustaz, nama saya Fir'aun. Padahal dia kuasa, hebat. Piramid sampai hari ini menjadi peninggalannya. Tapi bukan itu yang dikenang. Yang dikenang adalah bagaimana menegakkan agama Allah. Tegaknya agama Allah hari ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sampai di Kaherah tahun 1998. Berkunjung ke salah satu rumah sahabat saya. Kebetulan istri dia orang Kelantan. Dia dapat, saya tak dapat. Saya tengok di dinding rumah itu ada gambar orang bersorban, wajahnya sejuk. Begitu rupanya orang soleh. Melihat wajahnya, ingat kita pada Allah. Sesetengah orang melihat muka dia, ingat kita hutang. Lama saya tengok, saya tak kenal ini siapa. Lalu saya tanya sambil berbisik, ini gambar siapa? Itu gambar Tok Guru Nek Aziz. Oh, saya tak tanya banyak, saya cari maklumat tentang dia. Di mana? www.google.com. Ini rumah dia. Dia duduk makan di lantai. Tak lama saya bercerita dengan pelajar-pelajar Malaysia yang waktu itu mereka disatukan dalam PMRAM, Persatuan Mahasiswa Arab Republik Mesir. Mereka yang bersatu ini sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami semasa belajar di Al-Azhar Kahirah. Silih berganti mereka bercerita tentang kelebihan Tok Guru. Yang satu bercerita bahwa ada suatu ketika orang di tengah jalan, kereta dia rosak, tak boleh melanjutkan perjalanan. Masa itu ada berjumpa dengan Tok Guru, tapi dia tak kenal. Lalu Tok Guru mengatakan, bila kereta awak rosak, tak boleh teruskan perjalanan, pakailah kereta ini. Lalu orang yang kereta rosak tadi, dia pakai kereta Tok Guru. Dia tak tahu ni kereta siapa. Dia tengok ini orang baik saja. Lepas itu dia bawa ke tempat servis untuk membetulkan kereta. Orang terkejut. Awak siapa? Saya orang biasa. Kenapa awak boleh bawa kereta Tok Guru? Oh, ini kereta Tok Guru kah? Ya. Di mana awak berjumpa? Di tengah jalan. Sebab tadi kereta tiba-tiba rosak saja dan ada orang bagi pinjaman. Ini kereta Tok Guru. Dan dia bukan setakat guru agama saja, bukan setakat orang yang faham agama saja. Dia adalah seorang yang amat berhormat, seorang menteri besar. Cinta, walaupun tak pernah bersua, membuat saya berniat dalam hati, umur panjang, badan sehat, saya akan datang ke negeri bernama Kelantan. 21 tahun lamanya berkeinginan, rupanya tertulis di Lauhil Mahfuz, 14 hari bulan Februari 2019 barulah sampai. Tak berjumpa dengan Tok Guru, hanya setakat ziarah ke makamnya dan sampai ke rumahnya, bertemu dengan adiknya, bertemu dengan anak-anak dan cucu, dan sempat pula bersilaturahim. Begitulah rupanya takdir yang sudah ditetapkan Allah. Sakit ke hati, kecewa ke jiwa, ya. Untung ada rukun iman yang keenam, berterima kepada takdir baik dan takdir buruk. Takdir yang saya terima buruk, tak berjumpa semasa hidup. Maka sakit hati saya setiap kali menengok gambar Sahibul Fadilah Ustaz Azhar Idrus. Bukan cuma berjumpa berguru, bahkan sempat pula ikut membawa jenazahnya ke makam. Allahu Akbar. Tapi apa mau dikata, yang lalu tak dapat diulang. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari yang lalu tak dapat diulang. Menetes air mata darah tak boleh diulang. Apakah Al-Faqir Abdul Somad layak disebut sebagai murid? Maka suatu ketika saya mencari video tanya jawab, soal jawab. Bolehkah kita dianggap murid bila kita tak berjumpa, bila kita tak mengambil ilmu secara langsung, direct? Kita hanya dengar kajinya, kita hanya tonton YouTube-nya, kita hanya pandang videonya, tengok gambarnya. Apakah kita dianggap murid? Allah berikan jawaban melalui lisan Al-Habib Umar bin Hafiz, Sahibul Fadilah, ulama besar dari Tarim Hadramaut, pimpinan Majlis Darul Mustafa. Seorang bertanya kepada Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu anhu, hai Habib Umar bin Hafiz, ya, saya mendengar tazkirah, menonton tazkirah, tapi saya tak jumpa orangnya, tak belajar kepada dia langsung. Apakah saya dianggap sebagai murid? Apa kata Habib Umar bin Hafiz? Ta'allugul galbi, kaitan hati. Bila engkau ada cinta, bila engkau ada suka, engkau ikut ilmunya, engkau amalkan tazkirahnya, maka engkau pun dianggap sebagai murid. Mudah-mudahan, walaupun saya tak berjumpa, walaupun saya tidak sempat bermusafahah mencium tangannya, saya ingin di akhirat kelak tetap dianggap sebagai murid dari Tuan Guru Nek Aziz insyaAllah. Doakan wahai jamaah, jangan sampai di dunia ini tak dapat, di akhirat pun tak juga. Tuan Puan Datuk Datin di dunia ini sempat mendengarkan medan ilmu setiap hari Jumat. Hari ini Abdul Somad tepat hari Jumat, tidak pernah diminta, tidak pernah diharap, tapi selalu memohon kepada Allah. Rupanya ditakdirkan Allah dimuliakan dalam majlis ini. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita bersua pula dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Samad tidak datang mengajar ilmu. Abdul Samad tidak datang untuk menyampaikan tazkirah. Abdul Samad datang ke Kelantan dengan niat melangkahkan kaki. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah. Hatta yarji'a. Sampai dia pulang ke rumah. Maka dari semenjak saya datang sampai malam ini, sampai saya kembali ke kampung halaman saya di negeri Melayu Riau Sumatera, mudah-mudahan saya termasuk dalam golongan orang yang berjihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Apa pelajaran yang boleh diambil Ustaz Abdul Somad dari Tuan Guru? Abdul Somad hanya mengajar tazkirah di masjid. Abdul Somad dikatakan orang ulama, walaupun belum sampai pada tingkat itu. Abdul Somad disebut orang ulama, padahal ia hanya mengambil pendapat ulama. Wa qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wa qala Malik bin Anas, wa qala Imam Abu Hanifah, wa qala Imam An-Nawawi, wa qala fulan, wa qala fulan. Disangka orang ulama, padahal ia hanya mengutip, mengambil pendapat para ulama. Ada ulama tapi tidak umara. Ada umara tapi tidak ulama. Yang lebih parah, dua-duanya tidak. Tapi Tok Guru, kedua-dua itu ada dalam dirinya. Untuk apa dia genggam kekuasaan? Karena ingin menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan tolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan dia akan kokohkan kaki kamu. Selama ini bila berkata tentang ulama dan umara, siapa contohnya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Uthman Ibn Affan, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Apa kata orang? Itu dulu, itu kalangan salaf, itu 1400 tahun lampau. Mana contoh zaman modern? Mana yang hidup hari ini? Bila Abdul Somad ditantang orang bercerita tentang ulama dan umara, mengalir dalam satu hembusan nafasnya fatwa dan amar, perintah dan ilmu. Siapa contoh zaman modern? Hari ini alhamdulillah kita boleh menjawab. Bila zaman dulu ada ulama dan umara dalam satu kata, satu langkah, Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Bila kita disoal orang, beri saya contoh yang hidup di zaman modern, kita dapat menjawab Datuk Tuan Guru Tok Nek Abdul Aziz. Nek Aziz, pernahkah engkau berjumpa dengan dia wahai Abdul Somad? Memang belum lagi, tapi tazkirah pernah sekali. Bisa kita jawab, boleh kita jawab. Kerana apa? Kerana ada contoh di zaman modern, zaman sekarang. Ada setengah orang menggambarkan bahwa kita orang yang istiqamah dalam hukum hakam Islam, kita akan tertinggal dengan negeri lain. Bahkan saya pun sempat terbayang, belum pernah menginjakkan kaki ke negeri Kelantan. Mungkin di Kelantan ni orang naik unta semua. Tapi manakala sampai, masya Allah, kereta besar, motor besar, gedung besar, orang pun besar-besar. Di mana letak kekurangannya? Di mana letak kekurangannya? Tidak ada kekurangan sama sekali. Dua-duanya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau kejar dunia, akhirat belum tentu singgah, tapi akhirat yang kau tolong, maka dunia akan bersimpuh di tapak kakimu. Kau kejar dunia, akhirat melayang, tapi kalau kau tolong agama Allah, maka dunia akan bersimpuh di ujung tapak kakimu. Hari ini kita melihat itu di alam nyata, nampak terang benderang, gedung megah, mewah, besar, indah, hari ini nampak di depan mata. Saya akan balik ke kampung halaman saya. Wahai tuan-tuan, kalian yang ragu untuk menjadi ulama yang sekaligus umara, maka sesekali pergilah kalian datang ke Kelantan. Boleh ustaz bawa kami? InsyaAllah sampai masanya. Bila itu? Nanti kita tengok jadual dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah dalam iman dan Islam, apa yang ustaz pandang selama di Kelantan ini, masya Allah, semua katanya kalau hukum Islam ditegakkan, maka gambar-gambar, banner-banner, billboard, tak ada perempuan membuka aurat. Memang tak ada. Tak adakah perempuan? Ada, tapi berhijab. Nampak saya banner, billboard besar, oh, gambar perempuan, hijab, rambut tak nampak. Ada satu lagi besar, oh, gambar saya, masya Allah. Ada satu lagi besar juga, nampak saya tulisan Huawei handphone, tapi gambar lelaki. Inilah yang betul, kerana Hua itu lelaki. Selama ni perempuan, mestinya Huawei. Maknanya apa? Bukan berarti Islam menolak kemodernan, Islam bukan berarti menolak kemajuan. Islam adalah agama yang maju, mengejar dunia tapi tanpa meninggalkan akhirat. Wa bataghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, carilah persiapan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buat baiklah sebagaimana Allah sudah buat baik kepada kamu. Maka perbuatan yang kita lakukan hari ini adalah wujud kepada membalas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkirah sebelum maghrib, tazkirah selepas maghrib, salat isya berjamaah, selepas isya pula melaksanakan salat hajat. Saya rasa seumur hidup baru inilah menengok salat hajat sebanyak ini. Salat hajat, saya tanya, ini hajat ni apa? Sebab di kampung halaman saya biasa yang sembahyang hajat ni anak lajang yang tak berbini. Dia nak sembahyangkan hajat perempuan itu. Ini namanya solat hajat royalti, ustaz. Oh, jadi macam mana usolinya? Usolli sunnatal hajat royalti. Masya Allah, tabarakallah. Memanglah yang paling baik adalah doa yang didahului dengan munajat kepada Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman di antara kuasa Allah. Allah Maha Kuasa membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membalikkan hati. Mereka berdoa sedangkan 40 orang berdoa bergetar hati, 40 ribu orang berdoa bergoncang hati, konon lagi 100 ribu orang berdoa. Dua kemungkinan, kalau tak dapat mati. Tapi tentu orang beriman berdoa yang baik-baik. Allahumma hdi qaumi, beri hidayah kaumku. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang setengah manusia yang berpahaman, bila orang menegakkan syariat Allah, maka yang tidak Islam, yang non-muslim, yang tak seakidah akan mati, akan terbunuh. Dia tidak Islam, bakar rumahnya, hancurkan, larikan anak gadisnya. Ini siapa yang menyebarkan kepalsuan seperti ini? Abdul Somad malam ini terkejut, seumur hidup baru ini mendengar. Apa yang didengar tadi? Bukan Melayu, bukan Islam, takbir. Kenapa ada takbir bukan Melayu, bukan Islam? Rupanya Islam ditegakkan, maka yang tak Islam tetap mendapat rahmat, karena kedatangan Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masa di Kaherah saya boleh membaca tulis Arab. Masa di Maghribi, saya boleh baca tulis Arab. Tapi masa di Kelantan, saya baca beberapa kali, tak saya boleh baca. Kenapa tak boleh? Rupa bahasa Cina. Tulis huruf Arab. Apa maknanya? Apakah Muslim semua di Kelantan ini? Tidak, Ustaz Samad. Saudara-saudara kita yang Tionghoa, ada. Saudara kita yang negeri Hindu, Buddha, Kristian, ada. Semua dilindungi. Kenapa? Ajaran Islam, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu fidnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sedangkan pokok kayu tak boleh diganggu. Sedangkan pokok kayu, bukan manusia, dilarang untuk diganggu. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melepas pasukan perang menuju Mu'tah? Dulu bila melepas pasukan perang, ratakan dengan tanah, bakar kebunnya, hancurkan rumahnya. Tapi tidak begitu akhlak Islam. Apa kata baginda? Satajiduna rijalan fis sawami, kalian akan bertemu dengan lelaki-lelaki yang tinggal, para padri-padri yang tinggal di cus tempat ibadah mereka. La ta'ridulahum, jangan ganggu non-muslim. La taqtulun nasabiyan murdi'ah, jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusu. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta. La taqta'un nasajaratan, jangan cabut pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan rosak pohon kurma. Inilah ajaran yang dulu diajarkan Nabi SAW. Mana bukti nyata hari ini? Tuan-puan yang ingin menengoknya, datanglah ke Kelantan. Aku sudah menengok dengan mata kepalaku sendiri. Oleh sebab itu, tegaknya agama Allah bukan ingin menyombongkan diri. Menegakkan agama Allah bukan ingin menghancurkan, tapi ingin melindungi kerana merasa sayang. Nampak lubang tanah, tengok kiri kanan tak ada orang, maaf, lalu kencing di lubang tanah. Nabi marah. La yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Kenapa tak boleh? Ini kan binatang. Mereka juga makhluk Allah yang bertasbih memohonkan ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Mereka di dalam hidup, mereka juga punya kehidupan. Bayangkan ajaran Islam yang begitu lembut, sedangkan pokok kayu, semut tak boleh diganggu. Apalagi jiran, tetangga, sahabat, kerabat, mereka sesama manusia. Semut yang ada di lubang tanah, bayangkan kalau engkau buang najis air ke dalam, rupanya mereka sedang pilihan raya. Apa yang terjadi di dalam? Pernahkah manusia berpikir tentang semut di dalam lubang? Pernahkah manusia berpikir tentang kehidupan makhluk yang kecil? Islam mengajarkan itu. Itu hanya ada di kertas, itu hanya ada di kitab, itu hanya ada di sahih, di kitab hadis. Mana nyata, mana praktiknya? Maka kita bangga sebagai orang Melayu. Kamu tak perlu pergi jauh ke jazirah Arab, dekat saja sudah kau temukan. Maka ini semua adalah membumikan Al-Quran. Kalau dulu Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak baginda, bagaimana budi pekertinya? Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan di atas muka bumi. Al-Quran yang ditatbikkan. Al-Quran bukan cuma dituliskan di dinding masjid dengan kaligrafi yang indah. Al-Quran bukan hanya diucapkan, dibacakan oleh qari dengan suara yang melambung tinggi. Nahawan, bayati, sowa, sika, jaharka, ras. Tapi Al-Quran yang diabadikan dalam amal yang nyata. Wasariqu, wasariqu, pencuri lelaki. Wasariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Itu hanya ada dalam Quran. Tapi bila itu pernah diterapkan di kehidupan nyata, orang bercerita tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih. Terlalu jauh engkau bercerita tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Cukup engkau datang pelajari sejarah. Ternyata yang mulia Sultan Muhammad yang kedua, Sultan negeri Kelantan, sudah pernah menerapkan hukum itu beratus tahun silam. Allahu Akbar. Dulu di tepi-tepi kampung Kelantan ada seorang petugas lelaki yang membawa cat berwarna hitam, memperhatikan bila ada perempuan yang membuka aurat, maka dia akan berikan tanda. Siapa itu? Wilayah Hisbah. Wilayah Hisbah yang memperhatikan aurat. Untuk apa aurat perempuan ini dijaga? Karena di sini negeri para penghafaz Al-Quran. Menghafaz Al-Quran sehari satu muka surat, satu juzuk 20 muka surat. Satu juzuk dia perlu 20 hari untuk menghafaz. Satu bulan dia hanya dapat satu juzuk setengah. Tapi hafazan anak kita hilang kerana melihat lutut terbuka. Kenapa? Karena aurat tidak ditutup. Itulah guna mengapa aurat ditutup. Mengapa perempuan menutup kepala? Karena menjaga kehormatan. Wahai perempuan yang memakai niqab, engkau sudah menjaga kehormatanmu. Perempuan yang memakai niqab, bila diolok-olok, diejek oleh lelaki, bahkan mungkin perempuan yang tidak berniqab, tidak bercadar, mengoloknya, kenapa engkau pakai niqab? Tak cukupkah hanya hijab saja? Maka jawab dengan lembut, aku memakai niqab bukan menjaga pipiku dari cahaya matahari. Aku memakai niqab cadar bukan untuk menjaga hidungku. Lalu untuk apa? Aku untuk menjaga mata lakimu supaya tak memandang kepada yang tidak mahram. Nampaklah ajaran Islam. Islam bukan ingin merendahkan perempuan. Islam dengan ajaran hijabnya bukan ingin menjatuhkan perempuan. Tapi Islam ingin mengangkat darajah perempuan dengan kedudukan yang tinggi. Buah yang diletakkan di atas meja untuk santapan para orang-orang yang mulia dibungkus dengan plastik. Maka datang seorang lelaki membukakan, izin Ustaz Somad, penutup air minum dibukakan, penutup buah dibukakan. Apa maknanya? Air yang baik ditutup, buah yang baik ditutup. Bila engkau ingin air yang baik, air yang ditutup, buah yang baik, buah yang ditutup, kenapa saat memilih manusia kau pilih yang terbuka? Maka yang tertutup jugalah yang baik. Adapun yang sudah dapat yang terbuka, tutup sajalah. Jangan cari satu lagi yang tertutup. Meskipun tak ada larangan. Apa maknanya? Ini kebaikan-kebaikan mesti kita jaga, mesti kita pertahankan. Tapi begitu Tok Guru punya kuasa, apa yang pertama dia lakukan adalah meletakkan kekuasaan. Wang harus, mesti, wajib diletakkan di Islamic Bank. Merata-rata negeri bangkit, mereka membuka Department Islamic Bank. Walaupun bank konvensional, mereka buka satu khas untuk membela. Kenapa? Kerana ini adalah ucapan bukan dari Ustaz, bukan dari Abdul Somad, tapi ucapan orang yang punya kekuasaan. Begitulah hebatnya kalau ulama punya kekuasaan. Takbir. Maka bila ada, kita membaca dalam sejarah bagaimana hebatnya zakat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kalau ada orang yang mampu berjalan dari San'a ke Darul Bayda, San'a Yaman, Darul Bayda dar rumah, Bayda putih, Darul Bayda rumah putih, Casablanca, Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Mesir, Libya, Aljazair, Tunisia, Aljazair Maghribi, 8 negara berjalan tidak ditemukan fakir miskin. Apa sebab? Kerana ada kekuasaan di tangan Umar bin Abdul Aziz. Begitulah hebatnya. Alhamdulillah hari ini kita melihat mata-mata, mata yang bercahaya karena tidak makan riba. Para penghafaz Quran, betapa kasihan anak yang bersih, hijau, putih, tak ada dosa sama sekali. Tapi ketika dia berdoa, doanya tak dikabulkan Allah. Apa sebab? Rajulun as'as, ada seorang lelaki rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, tangannya dia angkat ke langit. Apa dia katakan? Ya Rab, ya Allah, ya Allah. Dia minta tapi doanya tak dikabulkan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa doanya tak dikabulkan? Empat, mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, keretanya haram, motornya haram, rumahnya haram. Wa'udhiya bil haram, disuap, diberikan makanan dengan makanan yang haram. Anak yang bersih lidahnya, istri yang menunggu di rumah, ternyata mereka makan haram. Tapi tok guru sudah menyelamatkan daripada riba. Dengan apa? Bukan setakat fatwa, bukan setakat kitab yang dibacakan di depan jamaah, tapi sampai pada kekuasaan. Begitulah hebatnya umat yang sudah dibina oleh para ulama, oleh para murabbi sampai hari ini. Satu yang masih membuat terganjal dalam pikiran Al-Faqir Abdul Somad, dulu gambar itu disimpan di komputer, di laptop, rumah berwarna hijau yang penuh dengan kesederhanaan. Ingin membuktikan apakah rumah ini hanya dulu atau hanya museum atau hanya gambar saja. Jangan-jangan rumah ini sudah berubah sekarang. Petang tadi sampai ke rumah yang sama seperti yang ada dalam gambar dilihat beberapa tahun yang lampau. Bahkan sampai masuk ke dalam, inilah rumah Tok Guru wahai Abdul Somad. Inilah dulu tempat beliau hidup bersama anak, bersama keluarga. Hari ini engkau datang menyaksikan, ambil gambar, langsung upload, update status. Aku sudah sampai ke tempat yang dulu ingin kulihat, penantian selama 20 tahun lamanya. Seorang yang amat berhamat, amat berhormat, menteri besar, puluhan tahun punya jawatan. Tapi apa yang terjadi? Hidup dengan penuh kesederhanaan. Dalam dirinya ada dua, dia ulama, dia umara. Dalam dirinya ada dua, dia seorang alim, dia juga seorang amir. Dalam dirinya ada dua, dunia dapat, akhirat pun dapat. Dalam dirinya ada dua, zuhud. Selama ini zuhud dibayangkan orang yang berpakaian kuyak, tak ada kuasa, tak ada tenaga. Siapa orang zuhud? Itulah orang yang macam nak mati saja. Ada seorang lelaki duduk di tepi pasar, macam orang akan menjemput kematian. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Man hadzal rajul?" Siapa laki-laki ini? Apa jawab mereka? "Azhadun nas." Inilah orang yang paling zuhud. Inilah orang yang paling zuhud di antara kami. Sayyidatuna Aisyah marah. Wa kana Umar ibn al-Khattab azhadan nas. Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Dia zuhud, tapi bukan begini zuhudnya. Bagaimana zuhud yang benar? Idza masya asra, kalau berjalan langkahnya tegap. Wa idza takallama asma, kalau bicara suaranya lantang. Wa idza daraba auja, kalau memukul pukulannya keras. Itu ada pada diri Tok Guru. Dia punya kekuasaan, dia punya jawatan, dia punya kedudukan, tapi tetap dengan penuh kesederhanaan. Inilah yang susah untuk kita temukan di alam nyata. Bercerita tentang Umar bin Abdul Aziz, ya, dia pada masa salafuna salih, tapi zaman modern, mana kesederhanaan itu? Hanya ada di tinta di atas kertas. Mana zuhud itu? Hanya ada dalam kitab Risalah Qusyairiyah, hanya ada dalam kitab Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, hanya ada dalam kitab Madarijus Salikin, hanya ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, hanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang nyata mana? Adakah orang zuhud itu tuan guru? Ada. Mana dia? Dulu. Sekarang tak ada lagi. Sama macam dinosaurus. Tak ada wujudnya lagi di atas muka bumi. Tapi hari ini melihat dengan nyata, ternyata zuhud itu ada. Itu yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi, sesiapa saja di antara kamu yang meninggalkan ajaran zuhud ini, meninggalkan ajaran agama ini, fasaufa yatillah, akan diganti Allah biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah cinta pada mereka, wa yuhibbuna, mereka pun membalas cinta Allah dan mereka tolong agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak takut sedikit pun terhadap caci maki, sumpah serapah. Allah yang memuliakan mereka. Mereka tak pernah peduli pada pujian manusia. Orang yang sudah sampai pada tingkat zuhud, bagi dia tiada beza antara haters and lovers. Kita kadang dah mengata aku adalah zuhud, tapi bila selesai tazkirah masih lagi tengok ada tak yang bagi tanda aku adalah zuhud. Ustaz Abdul Somad ni bicara zuhud, tapi malam ni dia pakai baju elok. Ni sebab takut sejuk angin kencang. Kalau biasa selapis saja. Untuk apa engkau tumpuk baju banyak-banyak? Sebanyak-banyak baju, sekaya-kaya orang, setinggi-tinggi kuasa, baju hanya 3 lapis saja. Satu di dalam, satu di tengah, satu di luar. Kalau sampai 4 itu bukan kaya, demam. Sekaya-kaya, sehebat-hebat orang, paling banyak makan 3 kali tambah saja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sampai 4 kali, mungkin usus dah berlubang. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Pakaiannya sederhana, zuhud. Rumahnya sederhana, zuhud. Sampai kepada makamnya pun, sampai di makam saya mesti bertanya dulu. Sahibul Fadilah Ustaz Azhar Idrus, yang mana makamnya? Itulah yang di hadapan Ustaz, hanya batu 2 saja. Maka malam ini pun aku ingin menyampaikan, wahai jamaah di kampung halaman, wahai anakku, nanti kalau aku meninggal dunia, engkau buat pulalah makamku, makam Tok Guru Nek Aziz. Begitulah kesederhanaan yang dapat kita terima. Diajarkan bukan hanya setakat cakap, lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh, lebih sampai ke hati manusia daripada kata-kata. Kadang kata-kata bukan main lagi. Marilah kita zuhud, marilah kita hidup bersusah-susah, marilah kita hidup rupa cincin emas 3. Mana zuhud itu? Betapa banyak kita sedang membangun istana pasir di tepi pantai. Ditengok dari jauh, cantik, bukan main. Tapi begitu datang ombak sekali sapu, hilang. Kata-kata kita hilang kerana perbuatan kita. Tok Guru tidak memberikan tazkirah menggelegar. Dia sampaikan dengan tenang, tapi masuk ke dalam hati manusia. Kenapa Ustaz Somad kalau memberi tazkirah macam marah, macam mengamuk? Sedang keras pun suara kadang orang tertidur. Tok Guru lembut saja, orang semuanya menganga menengok. Kalau orang mendengar tazkirah menganga, bukan cuma ilmu masuk, lalat pun masuk. Lepas Jumat, hari Jumat, dia bagi tazkirah. Ustaz tahu dari mana? Saya tonton di YouTube. Saya dengar, oh Masya Allah, saya nak tiru gaya Tok Guru, style Tok Guru. Esok pun saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah sekalian, marilah kita jaga hidup ini. Tertidur jamaah. Engkau belum sampai makam itu Abdul Somad. Dia makamnya sudah sampai heart to heart, dari hati ke hati. Engkau baru sampai LML, MLM, multi level marketing, mulut ke mulut. Belum menyentuh hati wahai Abdul Somad. Dia sikit saja kata-kata hikmah sudah sampai ke hati manusia. Kenapa? Karena dia memandang ittaqu firasatal mu'min, pandang firasat orang beriman. Fa innahu yanzur binurillah. Manakala Tok Guru bagi tazkirah, semua memandang dia. Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah, tak ada memandang. Semua pandang layar proyektor. Kenapa awak pandang sana? Lebih elok di situ daripada di sini. Apa maknanya? Ternyata ada orang-orang yang diberi Allah keutamaan. Meninggalnya, jasadnya. Selama ini kita melihat orang meninggal dunia, orang yang berjalan mengantar. Tapi ini tidak. Jasad itu yang di dalam keranda berjalan karena keutamaan, kemuliaan. Dilihat dari atas, inilah dia Ustaz Abdul Somad, Tok Guru yang dimuliakan. Apa kata Nabi SAW ketika tegak melihat ada jenazah? Dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Apa kata Nabi SAW? Antum suhadaullah alal ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Mereka bersaksi, mengatakan ini orang baik, tanpa ada rekayasa, tanpa ada senario, tanpa diminta. Hari ini orang memberikan kesaksian kerana diminta. Apakah jenazah ini baik? Baik. Ditanya. Tapi ini tanpa ditanya, semua mengatakan baik. Yang Islam mengatakan baik, yang tak Islam pun mengatakan baik. Karena mereka melihat kemanusiaannya. Mungkin dia tidak seagama dengan kami, mungkin dia tidak satu akidah dengan kami, tapi dia menghormati kami sebagai sesama anak cucu keturunan Adam, sebagai sesama manusia. Ini orang yang disegani kawan, yang ditakuti lawan. Semua berkata dia adalah kawan sahabat kami. Maka malam ini saya lihat ada tulisan besar-besar. Apa nama tulisannya? Malam Murabbi Ummah. Malam Murabbi Ummah. Gambar Ustaz Abdul Somad. Saya sangka yang murabbi itu saya. Rupanya engkau terlalu berbaik sangka, Abdul Somad. Murabbi adalah Tok Guru. Murabbi adalah ulama-ulama Kelantan. Tapi kita dapat saja setetes dua tetes pun dari kemuliaan mereka. Bisa kita ikut tradisi mereka yang baik-baik. Dalam diri mereka ada keulamaan. Dalam diri mereka ada keamiran. Dalam diri mereka ada kekayaan hati. Dalam diri mereka ada zuhud. Hari ini kita sedang rayakan itu. Kita sedang bangkitkan cerita itu. Ini Ustaz Somad memuji-muji orang, mana boleh? Pujian itu hanya milik Allah. Yang tak boleh memuji orang hidup. Orang hidup tak boleh dipuji. Nabi SAW bila ada orang memuji dia, dia ambil pasir, dia siramkan. Tapi ini orang sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Ulkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal dunia, ulkuru, sebutlah mahasin. Mahasin, jamak, plural. Sebut kebaikan-kebaikannya. Yang disampaikan Abdul Somad malam ini adalah mahasin, kebaikan-kebaikan. Di Quran pula dikatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat. Makan, nikmat. Minum, nikmat. Hidup, nikmat. Adakah nikmat yang lebih nikmat daripada hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami tak hidup dengan Nabi. Nabi sudah meninggal dunia. Kau tak hidup dengan Nabi, tapi kau hidup dengan penerus Nabi. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama, pewaris, pengikut yang menerima warisan Nabi. Nabi tak meninggalkan kursi emas. Nabi tak meninggalkan harta benda. Mana yang dia tinggalkan? Taraktu fikum amraini. Kutinggalkan dua saja. In tamassaktum bihima. Kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada. Kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran. Wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak boleh kembali ke Quran dan sunnah. Kita tak cukup ilmu untuk itu. Maka Al-Quran berkata, fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang tahu. Tanya para alim ulama. Maka alim ulama tempat kita bertanya. Siapa mereka? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama yang mengikut para nabi. Ulama yang seperti nabi. Bagaimana nabi? Nabi punya kekuasaan. selama di kota Makkah Al-Mukarramah dia tak ada kuasa. Nabi tidak solat di samping Ka'bah, tidak boleh solat berjamaah di samping Ka'bah dengan suara kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa tidak boleh? Kerana Nabi tidak ada kekuasaan. Datang Abu Jahal, datang Abu Lahab, mencekik lehernya, menyungkup kepalanya, mereka siram dengan kotoran unta. Karena tidak ada kekuasaan. Tapi begitu dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dia ada kuasa. Saat itu dia katakan, layan tahyanna, mereka yang tidak salat ke masjid, mereka yang meninggalkan surau, mereka yang tidak datang berjamaah, layan tahyanna, berhenti, jangan ulang lagi. Kalau tetap mereka sembahyang di rumah, mereka tidak meramaikan salat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, aku akan bakar rumah mereka. Begitu Nabi berkata. Kenapa Nabi berkata demikian? Karena ada kekuasaan. Inilah hadis yang tak pernah disampaikan Abdul Somad. Belum pernah lagi Abdul Somad selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, layantahyanna, jangan sembahyang di rumah, siapa yang di rumah aku bakar rumahnya. Ustaz, sebelum ustaz bakar, kami bakar duluan. Dia tak ada kuasa. Oleh sebab itu maka ad-din, agama, maka ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, hukum hakam kekuasaan. Apa tugas daripada amir penguasa? Ra'id-din wad-daulah, menjaga agama yang paling utama, wad-daulah dan negara, kedua-duanya dijaga. Ra'id-din menjaga agama, wad-daulah agama dijaga dengan adanya bakal-bakal pemimpin masa depan. 41 pondok, 40 lebih pondok tempat belajar agama, itu sudah cukup untuk menggantikan mereka di masa akan datang. Dikirim mereka ke Al-Azhar Kahera, dikirim mereka bahkan di kampung halaman kami di Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, salah seorang penuntut pelajar baru tadi bersua, Ustaz Abdul Somad, saya adalah pelajar ustaz dulu semasa di Pekanbaru Riau. Oh, dari Kelantan ya. Memang Kelantan. Rupanya inilah dulu 4 tahun yang lampau ingin membawa saya ke Masjid Muhammadi. Hari ini doa itu dikabulkan Allah. Semua ada saatnya, sa'ah wa sa'ah. Kadang kita terlalu cepat ingin meminta, tapi kata ilmu Allah, ini saatnya wahai Abdul Somad. Andai wahai penuntut yang pernah ingin membawa Abdul Somad ke Kelantan, mungkin dulu engkau kecewa, tapi hari ini Allah mengobati kekecewaanmu. Andai 4 tahun lampau aku datang, belum tentu selama ini, kerana belum viral lagi. Tapi hari ini, begitulah indahnya rencana Allah subhanahu wa ta'ala, melimpah ruah, berkumpul orang banyak. Dari Sabang saya bertausiah sampailah ke Papua, 8 jam, 9 jam baru sampai di Papua. Tapi baru di Kelantan inilah bertemu dengan orang yang agak berbeza. Selepas khutbah Jumat tadi, kami duduk di belakang sejenak, tunggu supaya agak sunyi, supaya ustaz boleh keluar. Sebab bila tak tunggu sunyi keluar, mungkin tangan boleh tercabut, sebab saking banyak orang nak bersalaman. Tunggu sekejap, datanglah seorang tuan, Ustaz Abdul Somad, ahlan wa sahlan, selamat datang di negeri Kelantan. Saya dah siapkan ustaz 4. 1, tanah beserta rumah. 2, surau. 3, kelas. Yang keempat ni boleh terima, boleh tidak, isi rumah. Dengan syarat, ustaz mahu duduk di sini, datang sekali-sekali pun tak apa. Rasa-rasanya seumur hidup belum pernah orang menyampaikan macam ini. Ini hanya ada di Kelantan. Gambarnya dah diambil, dah disimpan. Saya sampaikan ke Tuan Imam, ini Tuan kita yang berbaik hati, ini Tuan Imam, tolong Tuan Imam kelola ini dengan baik. Al-Fakir Abdul Somad mungkin saat ini masih sibuk lagi. Apa pelajaran yang diambil? Kalau engkau punya ilmu, tegakkan agama Allah dengan ilmu. Ilmu tak ada, dengan kekuasaan tegakkan agama Allah dengan kekuasaan. Ilmu tak ada, kekuasaan tak ada. Nih tuan, dia punya harta, ini tanah, ini surau, ini masjid, ini kelas, buka tahfiz Quran. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Infakkan, wakafkan anakmu. Berapa anakmu? 3. Yang satu menjadi doktor, yang satu menjadi pilot, yang satu kau wakafkan untuk menolong agama Allah, hafiz Al-Quran. Oh, saya tak nak anak saya hafiz Quran. Nanti bila dia hafiz Quran, dia tak ada kerja. Saya tak ingin anak saya hanya jadi imam sembahyang tarawih saja. Siapa yang mengatakan bila anakmu hafiz Quran, lalu dia tak boleh menjadi pilot, tak boleh menjadi doktor yang boleh mengobati penyakit, tak boleh menjadi lawyer, tak boleh menjadi businessman? Maka di Kelantan ada program Tahfiz Science. Dia tahfiz, dia hafaz Quran, tapi dia juga faham sains. Dia hebat dalam dunia, dia juga berprestasi dalam bidang akhirat. Dia memang lawyer, tapi dalam kepalanya ada Quran dan Sunnah. Dia memang dokter penyakit, tapi dia juga paham hadis. Dia seorang yang memiliki harta, dia pilot. Ustaz Somad, ada pilot kita dari Kelantan, tapi juga hafaz Al-Quran. Masya Allah, selama ini bila kita naik pesawat, kapal terbang, yang kita dengar suara music, tapi bila pilot yang hafaz Quran ini, kita sampai ke atas, apa yang kita dengar? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kenapa tak surah yang lain? Sebab angin kencang. La tuqra'u fi amrin asirin. Bila dibacakan pada perkara yang susah, dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Semua di dalam pesawat terbang ketakutan, takut mati, takut jatuh, takut meletup. Tapi manakala didengarkan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat Allah dibacakan, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Di mana letak ketenangan jiwa? Di hati. Pada saat hati bimbang, hati ragu, hati cemas, hati takut, diberzikir, diperdengarkan zikir, diperdengarkan salawat. Di dalam pesawat terbang yang mestinya dia dengar lagu macam-macam, tempat setan masuk ke dalam hati melalui music, melalui lagu yang tidak mengenal religi, yang tidak mengenal agama. Tapi manakala diperdengarkan salawat masuk ke dalam hati, tenanglah jiwa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Dia yang tadi ketakutan pun tertidur. Tapi sekarang jangan tidur dulu. Berapa lama Ustaz bagi tazkirah? Di mana-mana saya bagi tazkirah 360 menit. Selepas itu soal jawab 30. Rupanya di Kelantan tak ada soal jawab, sebab semua dah paham. Ustaz bagi tazkirah 90 menit saja. Biasa 60-30. Tak, sekali lalu 90 menit. Dah berapa lama? 70. Maknanya sabar-sabarlah, tunggu 20 lagi. Janganlah masa saya bagi tazkirah ni semua tuan-tuan balik. Andai pun balik, saya tak sakit hati. Sebab saya pernah biasa tazkirah berdua dengan kameramen, pernah. Di televisyen bukan banyak orang. Macam orang banyak aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tak ada orang, berdua aja dengan dia. Hari ini Masya Allah, orang ramai. Apa yang membuat Ustaz Somad tak takut menengok orang ramai? Dari tadi Ustaz kenapa pandang ke sana dengan pandang ke sana saja? Kenapa tak pandang ke sana? Bila saya tengok wajah sahibul fadilah Ustaz Azhar Idrus, hilang bahan saya. Hari ini saya macam orang ikut musabaqah ceramah. Saya khawatir lepas ni mereka dah bagi penilaian. Ustaz Abdul Somad C. Na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat Ustaz Abdul Somad tidak merasa takut, tidak merasa cemas datang kemari? Karena yang kudatangi ini adalah saudara-saudaraku dan aku, saya sedang bersilaturahim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa ingin lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung, menghubungkan tali silaturahim. Dulu datuk ibu saya, datuk mak saya, sebelum tahun 1900 merantau dari Sumatera sampai ke Kedah, lama di Kedah, singgah ke Kelantan, dari Kelantan menyeberang ke Patani. Sampai di Patani belajar kepada Syekh Wan Mustafa. Selepas itu dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. 7 tahun di Makkah, kembali lagi ke Sumatera, berdekat dengan Sultan Melayu Asahan, dibelilah sebidang tanah. Itulah tempat kelahiran kami sampai anak cucunya. Jadi lama saya berpikir, apa yang membuat saya sampai ke Kelantan hari ini, dan esok pula kami akan terus ke Ipoh dan ke Kedah. Tak lama lagi diizinkan Allah akan sampai pula ke Patani. Sebenarnya mungkin ini hanyalah doa dari datuk-datuk kami dulu. Saat itu mungkin mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, negeri yang pernah aku lalui ini, negeri tempat aku pernah menuntut ilmu ini, hendaknya adalah salah satu dari cucu cicit keturunanku akan sampai kemari. Dan doa itu dikabulkan Allah pada Februari 2019 ini. Begitu jugalah hendaknya kita berniat baik. Hari ini Abdul Somad memberikan tazkirah, diberi kesempatan oleh yang amat berhormat. Maka Abdul Somad berharap 20-30 tahun akan datang, cucu cicit Abdul Somad datang pula bersilaturahim kemari. Mereka akan menunjukkan gambar, ini gambar datuk kami dulu Abdul Somad tahun 2019 pernah bagi tazkirah di Stadium Sultan Muhammad IV. Ini gambar dia. Oh, betul. Masa dia bagi tazkirah, kami ikut mendengar, kata yang kecil-kecil yang hadir hari ini, kata budak-budak yang datang malam ini, kami pun ikut dengar. Ini datuk engkau Abdul Somad. Ya, mana dia sekarang? Dah mati dimakan cacing tanah. Tapi semua yang di Kelantan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Itulah yang kami inginkan. Yang diinginkan hidup ini apa? Menginginkan harta binasa, menginginkan kuasa akan berakhir, menginginkan cantik rupa akan berubah. Inilah tabiat manusia, sampai masanya berhenti semuanya akan mati, tapi yang kita tinggalkan akan kekal abadi. Sampai hari ini Masjid Sultan masih tetap tegak berdiri. Abdul Somad salat menyampaikan khutbah, maka mengalir pahalanya. Idza matal insan, manusia mati, inqata'a, putus. Apa yang tetap mengalir? Yang mengalir adalah sadaqatun jariyah. Ada, alhamdulillah, ilmun yuntafa'u bih. Ada. Tapi kami bukan dari Kaherah, kami tak pernah berazhar di Al-Azhar, kami bukan ulama. Bagaimana kami boleh ada ilmu yang mengalir? Hanya perempuan biasa, sebelum tidur dia sampaikan ke anaknya, anakku, sebelum tidur berwuduklah, selepas berwuduk solatlah witir, selepas itu berdoalah supaya tidurmu itu jangan diganggu syaitan. Kau baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Kau hembus ke tapak tangan, kau sapu ke muka, ke kepala. Diamalkan anak, Anak berpesan kepada istri, diamalkan istri. Istri berpesan kepada cucu menantu, maka engkau sudah beramal. Bukan susah, ilmun yuntafa'u bih. Engkau mungkin bukan seorang ulama besar, tidak dipandang oleh manusia, tapi satu orang dapat hidayah kerana lidahmu. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana engkau. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Engkau bukan ulama, engkau bukan ahli fatwa, engkau hanya tahu mengajak orang ke surau, mengajak kebaikan, meletakkan anak ke pondok supaya dia boleh membaca kitab, supaya dia berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Itulah yang tidak akan patah dipukul ombak, dihempas gelombang. Itulah pokok kayu yang besar yang tidak akan patah diterpa angin puting beliung. Sekarang kemana air deras, ke situ generasi ini hanyut. Datang mazhab Hambali, hanyut. Datang mazhab Maliki, hanyut. Datang mazhab Hanafi, hanyut. Menyalah-nyalahkan mazhab Syafi'i, mengatakan amal ini bid'ah kerana tidak punya fondasi yang kuat. Bagaimana kalau mereka mendalami ilmu di pondok, nahu, sarab, hafaz di kepala mereka, 1000 bait syair matan alfiah bersarang di kepala mereka. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Terus ustaz tak hafaz lagi, itu saja ada dalam kepala mereka. Dia baca matan takrib, khatam matan takrib, dia naikkan kepada fatul qarib. Selesai fatul qarib, dia baca i'anatut talibin, khatam i'anatut talibin, dia baca al-mahalli, dia pindah ke kitab yang lain, Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Selesai itu, dia tengok pula kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Setelah matang mazhab Syafi'inya, setelah kokoh mazhab Syafi'inya, baru dia baca Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasib, Imam Ibn Rushd, Muqaranatul Madhahib, perbandingan mazhab. Yang paling tua, Hanafi. Nomor 2, Maliki. Nomor 3, Syafi'i. Nomor 4, Hambali. Dia tidak akan menyalah-nyalahkan orang kerana dia tahu perbandingan mazhab. Dia tidak akan membid'ahkan orang. Ini krisis kita adalah persaudaraan sesama ahlu sunnah wal jamaah, berkelahi dalam satu surau hanya kerana orang menjaharkan zikir. Yang satu berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, dia tak bersetuju. Menurut saya tak boleh. Ini ayatnya, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam hatimu. Jangan kuat-kuat. Masing-masing ada dalil. Yang berzikir jahar, dalilnya sahih Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana al-jahru bidh-dhikri fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Abdullah bin Abbas tahu bahwa salat sudah selesai? Kerana dia mendengar suara zikir takbir dari dalam masjid. Itu menunjukkan suara itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila yang berzikir jahar dibid'ahkan oleh yang berzikir sir, yang sir pula marah dengan yang zikir jahar, lalu berkelahi sampai bertinju di dalam masjid, maka orang bertanya, mengapa mereka berkelahi dalam masjid? Gara-gara berzikir. Untung kita tak ke masjid. Rusak umat ini, hancur persatuan kita. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Kenapa ada kalimah wa la tafarraqu? Bukankah cukup satu kata saja? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, titik. Kerana ternyata orang yang sudah membaca Quran, membaca tafsir, membaca hadis pun terjebak pada tafarraqu, maka ditambah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Jangan berkelahi, jangan berpecah belah. Masuklah Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid. Dia tengok orang sedang berkelahi di bulan suci Ramadan. Yang satu mengatakan, tarawih mesti 23 rakaat, kalau tidak maka namanya bukan tarawih. Yang satu berkata 11 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kalau lebih dari 11 rakaat bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna tersenyum, kamu berkelahi kerana apa? Kerana tarawih. Hukum tarawih itu apa? Sunnah. Berkelahi di masjid apa? Haram. Gara-gara yang sunnah kalian jatuh pada yang haram. Mencium Hajar Aswad sunnah, tapi menyikut kiri, menyikut kanan, menyipak ke muka, menanduk ke belakang, ini pekerjaan lembu. Apa kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, manakala akan mencium Hajar Aswad, ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur, engkau tak dapat mendatangkan manfaat, engkau tak boleh menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan kerana Muhammad mencium engkau, aku pun tak sudi mencium engkau. Aku cium engkau alasannya kerana satu, kerana mengikut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini engkau sikut kiri dan kanan, engkau sakiti saudaramu hanya untuk melaksanakan yang sunnah, kau tinggalkan yang wajib, kau rosakkan ukhuwah. Siapa sebenarnya yang kau ikut? Kalau dulu Umar berkata, kalaulah bukan kerana mengikut Muhammad, aku pun tak menciummu. Hari ini orang berkata, kalaulah bukan kerana jiranku nanti akan bertanya di kampung, kau boleh cium apa tidak? Apa sebenarnya yang terjadi dengan kita? Itu tidak akan terjadi di tengah masyarakat Kelantan. Kenapa? Selama masih berpegang kepada ilmu. Tidak ada kata-kata terlambat. Dalam Islam tidak dibatasi. BA 22 tahun. Master 30 tahun. 24 tahun. PhD 27 tahun. Itu bukan sistem Islam. Islam mengajarkan utlubil ilma, tuntut ilmu. Minal mahdi, dari buayan. Ilal la'di, hingga ke liang lahat. Bahkan sampai akan mati pun kita tak berhenti menuntut ilmu. Tetap dibisikkan ke pangkal telinga, laqinu mautakum, talkinkan ke telinga orang yang akan mati, la ilaha illallah. Laki-laki, sampaikan kepada istrimu, wahai buah hati belayan jiwa, bila sampai ajalku tiba, tolong kau bisikkan ke telingaku nanti, la ilaha illallah. Maka nanti bila tengok dia agak sikit-sikit sakit sikit, mula dia lah, belum lagi. Kau nak cepat saja aku mati. Apa sebenarnya makna daripada talqin? Talqin tak lain tak bukan adalah menunjukkan bahwa kita tidak pernah berhenti belajar. Abdul Somad ke Kelantan mungkin tidak belajar baca kitab, mungkin tidak telaki pada ulama, tapi dia mengambil pelajaran dari setiap detik pandang yang dilihat, yang ditengok. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, lalu dia mengambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Lalui suatu jalan, ambil pelajaran di sana. Apa pelajaran yang diambil malam ini? Lelaki dengan perempuan tidak bercampur, tidak ada ikhtilat. Di sini lelaki semua, di sini perempuan semua, di sini lelaki semua, di sini perempuan semua. Maka wahai kaum muslimin yang ingin membuat acara, yang membuat program besar, kalian tengoklah program malam ini, ambil gambar dari atas, lihatlah bagaimana. Kalau ingin membuat sesuatu yang besar, tirulah yang sudah dilakukan di Kelantan ini. Tazkirah baik, tapi kadang orang ramai, kita tak tahu di hadapan kita ada orang, sebab gelap gelita. Malam ini terang benderang nampak. Kadang saya bagi tazkirah gelap, macam berhadapan dengan hantu saja. Tapi malam ini terang, masya Allah, tabarakallah, nampak semuanya, nampak batasannya, nampak semua yang hadir. Ini semua apa maknanya? Kita ambil pelajaran-pelajaran yang baik-baik. Kadang di tempat lain orang tidak fokus untuk mendengarkan. Kenapa? Ustaz tak nampak, kecil sebesar nasi. Tapi hari ini nampak. Yang ingin terus direct, yang ingin daripada monitor, yang ingin nampak dari atas, semuanya ada. Apa maknanya? Bahwa kita diajarkan untuk mengambil pelajaran dari hal sekecil-kecil pelajaran. Man salaka tariqan, lalui suatu jalan, yaltamisu fi ilman, ambil ilmu yang bermanfaat di sana. Kami ini sudah tua ustaz, tak boleh lagi mendengar, tidak boleh mendengar, melihat. Ada terjemah menggunakan bahasa yang lain, maka kita boleh melihatnya. Manfaatkan teknologi, gunakan untuk menuntut ilmu, sehingga sampai pada masanya kita tergolong orang-orang yang selamat daripada kejahilan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Abdul Somad tazkirah di majlis ini ditonton oleh 100 ribu orang lebih kurang, tapi manakala sahabat-sahabat, kawan-kawan, hadirin hadirat merakam recording, dia share, lalu kemudian esok sebulan dua bulan ditonton, diperhatikan, dilihat oleh 1 juta orang, 2 juta orang, maka dia sudah melakukan amal kebaikan. Dia tidak pernah bagi tazkirah, dia tidak pernah berikan ceramah, dia hanya diam saja, tapi diamnya pun bernilai ibadah karena dia sudah berbagi kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Apakah kamu umat terbaik karena umurmu panjang? Mungkin. Apakah kamu umat terbaik karena engkau kaya? Boleh jadi. Tapi yang jelas dalam Quran, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Sifatnya ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Buat sebuah community, mari kita dalami Al-Quran. Dulu masa muda kita pernah lupa lalai, sibuk mengejar dunia. Di hari tua ini kita belajar, berguru, berguru kepada ustaz-ustaz dari pondok yang bersanad sampai kepada imam-imam, sampai kepada tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya setakat internet saja. Dulu mereka bersanad. Sanad saya dari Imam Bukhari, Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Anas, Malik bin Anas dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dari Jibril, Jibril dari Allah. Dulu begitu. Orang sekarang, kamu dapat dari mana? Saya terus saja dari Nabi. Mana boleh? Sanad tak ada. Sami'tu YouTube, waqala Google. Bagaimana? Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Kalau hanya setakat membaca, sila. Setakat mendengar, boleh. Tapi ingat, internet tidak boleh membezakan mana khawarij, mana murji'ah, mana hasyawiyah, mana syiah, mana qadariyah, mana jabariyah. Internet tidak boleh menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Maka kita mesti berguru, tanyakan kepada tuan-tuan guru, tanyakan kepada alim ulama. Alhamdulillah datang para ulama kemari. Orang di negeri lain masuk neraka jahanam, boleh jadi kerana tidak ada tazkirah. Bangkit di padang mahsyar, ditanya oleh Allah, hai fulan bin fulan, mengapa engkau tidak kenal Islam? Kerana tidak ada tazkirah. Kami jahil, tapi di Kelantan tazkirah merata-rata di masjid. Banyak penuntut ilmu dari Jordan, dari Suriah, dari Maghrib, dari Dimash, dari Yaman, Hadramaut. Maka tidak ada alasan sedikit pun, tak ada hujah antara kita dengan Allah untuk mengatakan aku jahil. Jangan sampai seperti pepatah orang Melayu. Apa kata mereka? Bagaikan ayam mati di lumbung padi. Lumbung padi tempat orang menuai padi. Padi dikumpul untuk setahun. Tiba-tiba ayam masuk ke dalamnya dan mati dalam kelaparan kerana hanya tidak mahu dan tidak mau tahu. Kalau ada orang yang tidak tahu, bagi tahu. Yang susah adalah orang yang tidak mahu tahu, sehingga diam saja, tidak mengambil kepedulian. Dulu ulama-ulama kita, Tok Kenali pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Ulama kita, Tok Guru kita pergi ke India. Selepas itu terus ke Al-Azhar. Master baru kembali. Zaman susah, kapal laut. Hari ini tazkirah di tepi rumah pun tak didengarkan. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Al mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Engkau cinta pada Quran, Quran akan bersama dengan engkau. Engkau cinta kepada Nabi, Nabi akan bersama dengan engkau. Engkau sayang kepada ulama, ulama akan membela engkau. Engkau sayang kepada handphone, insyaallah handphone pun akan bersama engkau. Insyaallah handphone-handphone yang merakamkan recording malam ini tercatat juga sebagai kebaikan amal saleh. Semoga harta umur kita semuanya berguna sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Saya awali tadi pukul 10, sekarang pukul 11:30. 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan 90 menit kebersamaan ini menghantarkan kita ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى علمائنا الأجلاء. Sampaikanlah pahala bacaan yang sudah kami baca kepada para ulama kami, para murabbi kami. Allahumma afir lahum warhamhum, ampunkan mereka, rahmati mereka. Waja'anil jannata mathwahum, jadikan surga sebagai tempat mereka. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan surga sebagai, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bermohon dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antuballigh maqasidana, sampaikanlah segala maksud kami. Wa taqdi hajatina, sampaikan hajat kami seperti yang kami mohonkan dalam salat hajat tadi ya Allah. Allahumma yassir umurana, mudahkan segala urusan kami, umurad dunia wal akhirah, urusan dunia dan akhirat. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan negeri ini, negeri Kelantan bil khusus, negeri yang aman, damai, selamat, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma zahara minha wa ma batan, jauhkan negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, zina, riba, dadah, segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adila, jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan jadikan orang yang berkuasa atas kami orang-orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan generasi kami, anak keturunan kami orang-orang yang hafaz Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma ja'alid la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi kami, jangan jadikan dunia sebagai harga bagi ilmu kami. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang terakhir keluar dari mulut lisan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum